Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, nabda insyaAllah kita mulai kembali pelajaran kita. Masih membahas kitab Al-Qawaidul Mutla tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam kaidah yang ketiga bahwa Allah, apabila nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat yang mutaaddi, maka dia menunjukkan tiga hal. Yang pertama penetapan namanya, nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat, kemudian yang ketiga hukum dan muqtada atau konsekuensi dari nama-nama tersebut. Adapun kalau namanya itu mengandung sifat yang ghairi mutaaddi, maka dia hanya mengandung dua perkara saja. Yang pertama yaitu tentang thubut, ya, tentang penetapan nama Allah, kemudian penetapan sifat. Tidak ada konsekuensi atau hukum. Sekarang kita masuk ke dalam al-qaidah ar-rabi'ah. Al-qaidatu ar-rabi'ah. Ya, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bit tadammun wa bil iltizam. Kaidah yang keempat, bahwa penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala terhadap zat dan sifatnya itu bisa dilakukan dengan tiga hal. Pertama mutabaqah, kemudian yang kedua tadammun, yang ketiga iltizam. Mutabaqah, tadammun dan iltizam. Apa itu al-mutabaqah, at-tadammun wal iltizam? Untuk lebih memahaminya, kita baca syarah dari beliau rahimahullahu taala. Yang pertama, kata beliau, hadhil qaidah fil waqi' la takhtassu bi asma'illah faqat. Kaidah ini ya, pada kenyataannya tidaklah dikhususkan dalam pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Bal kullu lafdhin fa innahu yadullu ala makna bil mutabaqah wat tadammun wal iltizam. Bahkan setiap lafaz itu menunjukkan ya sebuah makna dengan cara mutabaqah, dengan tadammun dan iltizam. Jadi lafaz apapun itu bisa kita ambil maknanya dengan tiga cara ini. Ya. Yang pertama mutabaqah, kemudian yang kedua tadammun, yang ketiga iltizam. Fa anwa'ud dalalati salasatun, maka jenis-jenis dalalah ada tiga. Yang pertama dalalatul mutabaqah, yang pertama dalalah al-mutabaqah al-tadammun, yang kedua tadammun, yang ketiga iltizam. Amma dalalatul mutabaqah fahiya ayyadulla al-lafzu ala jami'i ajza'ihi wa ma'nahu wa afradihi. Maka dilalah atau dalalah al-mutabaqah, dulu Syekhuna Fahad bisa mengatakan bisa dibaca dilalah, bisa dibaca dalalah. Ya. Maka dilalah al-mutabaqah atau dalalah mutabaqah, bahwa sebuah lafaz menunjukkan seluruh bagian maknanya atau menunjukkan afradihi, menunjukkan benda itu sendiri. Menunjukkan seluruh bagian maknanya atau menunjukkan benda itu sendiri. Nanti kita jelaskan ya, contohnya. Catat aja dulu. Ayyadulla al-lafzu ala jami'i ajza'ihi ajza'i makna maknahu wa afradihi. Menunjukkan kepada seluruh bagian dari maknanya dan juga menunjukkan benda itu sendiri. Wa amma dalalatu tadammun fa ma'naha dalalatu lafzi ala juz'i ma'na. Adapun dalalah tadammun, maka maknanya adalah penunjukan lafaz, lafaz itu menunjukkan bagian-bagian dari maknanya. Bagian-bagian dari maknanya. Wa amma dalalatul iltizam fa ma'nahu dalalatul lafzi ala lazimin kharijin. Adapun dalalah iltizam, maka maknanya adalah lafaz itu menunjukkan konsekuensi eksternal. konsekuensi di luar lafaz itu, konsekuensi eksternal. Eksternal dari lafadznya yang berada di luar pembahasan makna lafadz tersebut. Nanti dengan contoh insya Allah jelas. Baik. Jadi mutabaqah itu menunjukkan zat secara keseluruhan. Kemudian tadamun itu part-partnya, bagian-bagiannya. Adapun iltizam itu faktor eksternal dari zat tersebut. Baik. Sekarang kita ambil contoh. Pena. Baik. Al-qalam, pena. Ya. Ketika kita katakan pena, maka lafadz pena itu menunjukkan pena secara keseluruhan. Ini pena. Ya, yang di sana ada apa? Ada tutupnya, kemudian dalamnya ada apa? Tempat tintanya, ada ujung penanya. Ya. Secara keseluruhan, ketika lafadz pena itu menunjukkan pena secara keseluruhan, ini disebut sebagai mutabaqah. Itulah yang dimaksud dengan mutabaqah, menyebutkan pena secara keseluruhan dengan bagian-bagiannya semua, itu mutabaqah. Ya. Ada pun tadammun itu parsial. Ada pun parsial. Ya. Bahwa di dalam pena tersebut ada ujung pena, ada tutupnya. Ya, jadi parsial, secara parsial. Ya. Adapun al-iltizam dari lafaz pena, iltizam artinya apa tadi kata beliau? Lazim kharij. Ya, konsekuensi yang ada di konsekuensi eksternal. Konsekuensi eksternal dari lafaz pena. Bahwa ketika disebutkan pena, kita langsung terpikir bahwa ada yang membuat pena. Ada pabrikannya. Entah itu pilot, zebra, atau Faber-Castell, ya. Ada yang menciptakan pena tersebut, ada pabriknya. Jadi faktor eksternal yang terkait dengan. Iya, yang terkait dengan hal tersebut. Dia tidak terkandung dalam makna pena, tapi kita tahu, oh pena ini ada. Ya. Kenapa? Karena ada yang membuatnya. Nah, faktor yang membuat atau pabrik yang membuat pena tersebut itu kita ketahui keberadaannya dari lafaz pena dengan dalalah iltizam. Ya. Konsekuensi adanya pena itu adanya pabrik yang membuatnya. Adanya pabrik yang membuatnya. Paham ya? Jadi apa? Yang namanya apa? Al-mutabaqah itu dia melihat lafaz itu secara keseluruhan. Bahwa lafaz itu menunjukkan benda secara keseluruhan. Kemudian secara apa tadamun, yakni unsur-unsur, ketika kita mengatakan pena, ya itu adalah pena, kita sudah terpikirkan oh sana ada ujung, ada tempat tintanya, ada ujung penanya. Kemudian dikatakan iltizam, maksud dari iltizam bahwa lafadz pena itu menunjukkan ada yang memproduksi pena tersebut. Tapi ya. Lafadznya tetap pena. Lafadznya pena, ini dari lafadz. Maksudnya tadamun tetap lafadznya pena, tapi yang terpikirkan adalah ujung pena saja, tutup pena saja, atau lafadznya. Iya, bahwa iya itu sebenarnya tadamun itu bagian dari mutabaqah. Mutabaqah itu secara keseluruhan, adapun tadamun secara parsial. Ya, jadi kamu bisa memahami sesuatu itu secara menyeluruh. Tapi lafadznya tetap ya. Lafadznya pena. Dari satu lafadz kita bisa punya pemahaman secara keseluruhan dan secara parsial. Makro, secara makro, secara mikro. Ya, kalau pakai istilah akademis kan, kita bisa memahami sesuatu secara makro, secara mikro. Makronya apa? Pena secara keseluruhan. Mikronya masing-masing unsur dari pena tersebut. Iya, kita maksud ketika lafaz pena berarti apa? Oh, ada yang membuatnya. Nah, ini amrun kharij. Satu perkara yang berada di luar pena itu sendiri. Contoh lain sekarang, al-bait au ad-dar, rumah. Nah, rumah secara mutabaqah, lafaz rumah itu menunjukkan bangunan, tahu kita, ma'ruf. Oh, rumah. Ya, tempat tinggal. Adapun itu secara mutabaqah, Ya, lafadz rumah menunjukkan bangunan atau tempat tinggal secara keseluruhan. Ya. Kemudian secara tadammun bahwa rumah itu ada pondasinya, ada kamar-kamarnya, ada atapnya. Ya. Nah, atap rumah itu ditunjukkan dari lafadz rumah secara tadammun. Kamar-kamar dalam rumah tersebut, ya, kita dapatkan dari lafadz rumah secara tadammun. Adapun secara mutabaqah, ya udah rumah itu secara keseluruhan. Nah, sekarang apa iltizamnya? Apa dilalah iltizam dari rumah? Dari lafadz rumah itu, apa perkara di luar rumah itu sendiri yang bisa kita pahami? Yaitu bahwa rumah itu apa dibangun, ada yang membangunnya. Ada tukang-tukang yang bekerja, ada mandornya. Ya, pasti rumah itu dibangun seperti itu. Ada pekerja-pekerja yang membangun rumah tersebut. Ya enggak? Demikian apa lagi? Demikian lagi apa? Apa selain itu? Ya, bahwa ada pabrikan yang pabrik bata, pabrik genteng yang membuat rumah tersebut. Ya. Nah, jadi apa? Setiap lafaz itu memiliki tiga dalalah ini. Dalalah al-mutabaqah, dalalah at-tadammun, dalalah al-iltizam. Contoh lain misalnya mobil lah, mobil. Karena ada lafaz mobil, as-sayyarah, mobil. Maka ketika kita mendengar lafaz mobil, yang terbayang oleh kita adalah apa? Sudah mobil, tahu. Satu kesatuan. Ya, ada rodanya, ada apa namanya? Ada pintunya, ada setirnya, ada mesinnya. Secara tadammun, unsur-unsur yang ada dalam mobil tersebut, ya, rodanya sendiri, mesinnya sendiri, ini tadammun, perkara-perkara parsial yang terdapat dalam lafaz sayyarah atau mobil. Atau iltizamnya, ya, iltizamnya adalah apa? Adanya pabrik yang membuat mobil tersebut. Adanya pabrik yang membuat mobil tersebut. Nggak mungkin mobilnya itu kemudian terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya. Nah, itu adalah penggunaan dalalah al-mutabaqah, dalalah tadammun, dan al-iltizam. Baik. Sekarang kita bawa kepada nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Misalu dzalik, kata beliau, contohnya al-khaliqu. Nama Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, Sang Maha Pencipta. Ya, nama Al-Khaliq yadullu ala dzatillah wa ala sifatil khalqi bil mutabaqah. Nama Al-Khaliq itu menunjukkan zat Allah dan sifat Yang Maha Pencipta tadi secara mutabaqah. Bahwa ketika kita mendengar lafaz Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, sudah tahu kita. Al-Khaliq itu menunjukkan ya zat Allah Subhanahu wa taala sendiri dan menunjukkan sifat Al-Khaliq pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mencipta. Wa yadullu ala dzat wahdiha wa ala sifatil khalq wahdiha bit tadammun. Nah, kemudian dipisah. Ya. Bahwa lafaz Al-Khaliq itu menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala secara tadammun. Demikian juga lafaz Al-Khaliq menunjukkan sifat Al-Khalq bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan. Tidak digabung. Kalau digabung nanti mutabaqah. Secara keseluruhan bahwa Al-Khaliq, lafaz Al-Khaliq menunjukkan Allah dan sifat penciptaan secara ya, secara bersamaan. Sedangkan tadammunnya ada zat Allah, ada sifatnya ini Al-Khalq, yaitu menciptakan. Wa yadullu ala sifatai. Ala sifatai al-ilmi wal qudrati bil iltizam. Dan nama Al-Khaliq itu menunjukkan dua sifat yang lain. Apa? Sifat ilmu dan sifat Al-Qudrah, kemampuan. Bil-iltizam, dengan iltizam. Ini konsekuensi dari sifat Al-Khaliq itu ya, tidaklah sesuatu itu bisa menciptakan kecuali dia punya ilmu dan punya kemampuan. Tidaklah dia memiliki sifat penciptaan kecuali apa? Dia juga harus punya ilmu dan punya Qudrah, kemampuan untuk menciptakan. Ya. Nama atau sifat ilmu dan sifat qudrah itu berada di luar. tidak terkandung dalam makna al-khalq secara tadammun. Enggak ada makna al-khalq itu, apa makna al-khalq dari makna dari lafaz al-khalq itu kita bisa dapatkan sifat apa namanya al-qudrah wal-ilm melainkan dengan iltizam, konsekuensi di luarnya. Enggak ada satupun yang bisa menciptakan melainkan dia harus punya ilmu, dia harus punya qudrah, kemampuan. Nah, sifat al-ilmu wal-qudrah itu disebut sebagai dilalah, didapatkan dari dilalah al-iltizam. Dilalah al-iltizam. Baik. Kemudian oleh karena itu kata beliau, walihada lamma dzakarallahu khalqas samawati wal ard qala lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, garis bawahi qadirnya. Garis bawahi qadirnya. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, garis bawahi ilmanya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, ya, dalam surat apa itu? At-Talaq, ya. Sebelumnya Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ard mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, ya, guys, bawahi qadirnya, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit, ya, dan juga bumi dengan yang semisalnya. Yatanazzalul amru bainahuma, kemudian perintah itu turun di antara keduanya, antara langit dan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qadir ala kulli syai', yakni mampu, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya, meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Nah, di sini dari sini terlihat bahwa di dalam makna al-khaliq, ya, ada amrun khariji. Kita bisa memahami dari nama Allah al-khaliq, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qadir, ya, kemudian apa? Memiliki ilmu, alim. Ya. Paham enggak? Paham maksudnya? Ya, ini al-iltizam. Ini al-iltizam. Jadi kembali lagi kepada penerapan kaidah bahwa suatu lafaz dia mengandung 3 dilalah. Yang pertama dilalah mutabaqah, itu menunjukkan secara keseluruhan. Kemudian dilalah at-tadammun, itu menunjukkan makna parsial. Adapun iltizam menunjukkan konsekuensi dari konsekuensi yang berada di luar lafaz tersebut. Kalau mutabaqah itu menunjukkan zatnya keseluruhan. Iya, zat keseluruhan. Zat dan sifat secara keseluruhan. Zat Allah dan sifat al-khalq tadi, sifat penciptaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mutabaqah. Kalau digandengkan ini sama kayak pena tadi, ketika digandengkan semua unsurnya, zret, itu mutabaqah. Ketika dicopot satu-satu, itu tadammun. Tadammun soalnya al-khalq tadi. Tadammun bahwa selain mengandung nama bahwa Allah itu apa, menunjukkan bahwa lafaz al-khaliq itu menunjukkan sifat Allah, menunjukkan zat Allah, bahwa Allah itu ada dengan sifat al-khaliq, dia juga menunjukkan adanya keberadaan sifat al-khalq pada Allah Subhanahu wa taala, sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencipta. Ya, kalau mutabaqah dia digandengkan secara keseluruhan, zat Allah dan sifat al-khalq pada Allah Subhanahu wa taala, sifat penciptaan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadammun bahwa menunjukkan bahwa nama al-khaliq, ya, dia menunjukkan zat Allah. Udah sampai situ. Atau kita katakan juga bahwa nama al-khaliq menunjukkan sifat penciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Tapi ketika digandengkan mutabaqah secara keseluruhan, kalian bisa dia tadammun. Apakah bahwa kita kemarin belajar mengenai bahwa asma itu masih memiliki konsekuensi sifat. Nah, apakah tadumun di sini pengertiannya lalu menjadi asma saja dalam arti zat saja atau sifat saja? Atau iya, bisa dipisah maksudnya. Ya. Jadi mutabaqah itu terdiri pasti dari dua hal ya. Secara keseluruhan pokok bisa dua hal, bisa tiga hal. Ya. Kalau dalam nama dan sifat Allah yaitu nama dan sifat. Ya. Tapi kalau misalnya unsur yang lain kayak tadi kita rumah misalnya, pokoknya segala unsur yang ada di rumah tadi itu, mulai dari atapnya, pondasinya segala macam itu di kalau ketika kita sampaikan rumah secara keseluruhan itu namanya mutabaqah. Kalau Allah ya zat Allah dan sifat Allah. Kita kadang-kadang deskripsinya jelas kalau rumah kita pasti terbayang. Iya. Kan kita sekarang sedang belajar mengenai asma wa sifat. Berarti kan mutabaqah itu terdiri pasti, apakah hanya terdiri dari dua hal? Kalau misalnya tadi kita belajar mengenai pena, pena itu ada tutup, tinta, ujung. Nah, dalam nama dan sifat Allah, dia menunjukkan zat dan menunjukkan sifat. Dalam mutabaqahnya. Dalam dalam tadamunnya. Ya, mutabaqah ketika digabungkan. Ketika mutabaqah digabungkan bahwa lafaz satu lafaz dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu selain dia menunjukkan zat Allah juga menunjukkan sifat. Tapi ketika ini dipisah jadi tadammun. Ya. Nanti insyaallah kalau kita sudah selesai tak pakai grafik mungkin insyaallah lebih jelas. Sini penggunaan keseluruhan dengan kesatuan secara kesatuan bisa. Ya, kesatuan keseluruhan sama. Heeh, mutabaqah. Itu aja bedanya, secara keseluruhan dan secara parsial. Keseluruhan itu mutabaqah, parsial itu apa? Tadamun. Ya, tadamun. Taib. Karena beliau, yang jadi pembahasan kalau mutabaqah dan tadamun itu ternyata kalau saya lihat dari beliau tuh enggak perlu terlalu dibahas panjang. Gampang mutabaqah sama tadamun. Mutabaqah itu semua unsurnya disatukan, tadamun itu kita perspektifnya melihat dari salah satu sisi saja dari parsial-parsial tadi. Ya. Kemudian wadilalatul iltizam mufidatun jiddan li talibil ilmi idza tadabbara al-ma'na wa waffaqahu Allahu ta'ala fahman lil iltizam. Dalalah iltizam itu sangat penting. Ya, bermanfaat sekali bagi para penuntut ilmu apabila dia mentadabburi sebuah makna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk memahami iltizam atau konsekuensi dari sebuah makna. Fa innahu bidzalika yahsul min dalil wahid ala masail katsira. Dengan demikian bisa didapatkan dari satu dalil kita bisa mendapatkan faedah dalam permasalahan yang banyak. Dalam permasalahan yang demikian banyak. Artinya dalam satu lafaz saja menunjukkan ya, dari satu lafaz ketika seseorang memahami iltizam ya dalalah iltizam dari suatu dalil ya dari suatu nas, maka dia bisa mendapatkan faedah yang banyak. Misalul dzalik contohnya. Hidza qulna hal yajuzu lisha'im ayasbaha junuban minal jima. Ya. Misalnya kata beliau, bolehkah seorang yang berpuasa untuk memasuki waktu subuh dalam keadaan dia junub karena jima? Nah, ini mungkin secara dalil, secara sharih tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Kan sering kita misalnya, antum mungkin ya kalau misalnya sering ditanya oleh sebagian orang, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum ini, yang tidak ada nas secara sharih menyebutkan tentang kebolehan atau ketidakbolehannya. Nah, terkadang mungkin kita tidak mendapatkannya secara dengan lafadz yang begitu, tapi apa iltizamnya, konsekuensinya. Ya. Contohnya fal wajibu dzalika, fal jawabu dzalika. Ketika kita ditanya boleh enggak seorang yang berpuasa memasuki waktu subuh dalam keadaan dia masih junub setelah dia melakukan jima, maka jawabannya sebagaimana yang termaktub dalam kitabullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail." Maka sekarang berhubunganlah kalian dengan istri-istri kalian dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian, dan makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian ya benang putih dari benang hitam dari al-fajr. Artinya ketika waktu fajar itu telah tiba, ya maka tinggalkanlah hal itu semua. Tsumma atimmu siyam ila lail, kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam hari. Sampai malam hari. Ya, artinya apa? Diperbolehkan berhubungan suami istri sampai datangnya fajar. Nah, iltizamnya, konsekuensinya ya, diperbolehkan berhubungan suami istri sampai fajar. Artinya habis itu kan masuk waktu subuh. Ya. Konsekuensinya apa? Diperbolehkan seseorang untuk masuk waktu subuh dalam keadaan jima. Ya, karena jima, dalam keadaan junub karena jima, karena hubungan suami istri. Ya, kenapa? Karena kan time limitnya kan sekarang ini batasnya set, kasih batas. Ini batasnya fajar. Azan itu ya. Boleh iya azan subuh. Ya. Ini batasnya. Boleh bagi kalian untuk berhubungan suami istri tet, sampai datangnya fajar. Up cut. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, berhenti. Ya. Nah, kemudian kan tentu kita sudah masuk ke waktu subuh kan? Kita boleh melakukan hubungan suami istri sampai waktu subuh. Kemudian masuk waktu subuh. Kan enggak mungkin orang ya baru selesai langsung bersih-bersih kan, dia butuh timing, butuh waktu. Nah, enggak tahu dan 5 menit ya. Al-muhim. Ya. Dia butuh waktu. Nah, ini iltizam namanya, ini iltizam. Mari konsekuensi kebolehan kita, bolehnya kita berhubungan suami istri sampai datangnya fajar, sampai azan subuh itu, ya memberikan konsekuensi iltizam bolehnya memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Nah itu iltizam namanya. Nah banyak dalil-dalil itu yang mungkin tidak disebutkan secara sharih menunjukkan tentang ketidakbolehan atau kebolehannya, tapi didapatkan dengan apa? Dengan iltizam. Konsekuensinya, nah gitu. Makanya kata beliau, kalau seseorang dikaruniai, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami iltizam ad-dalil, maka sangat bermanfaat sekali. Ya, sangat bermanfaat bagi dia kalau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya pemahaman tentang iltizam. Ya. Wa mithlu dzalik jawazu an yasbaha as-sha'im wa huwa syab'an. Contoh lainnya tentang bolehnya seseorang yang berpuasa masuk ke dalam waktu subuh dalam keadaan dia kenyang. Saya boleh enggak, ada orang nanya, "Ustaz, boleh enggak Ustaz kita tuh masuk waktu subuh dalam keadaan kenyang? Kan namanya puasa, udah mulai puasa tuh." Ya boleh. Ya, kenapa? Qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai datang waktu fajar. Orang yang makan ya sampai waktu fajar, tentu setelah masuk waktu fajar dia masih merasa kenyang. Masih merasa kenyang. Kenapa? Karena time limitnya itu adalah waktu fajar. Sehingga konsekuensinya boleh bagi kita untuk masuk ke dalam waktu subuh dalam keadaan kenyang. Ya. Ini al-iltizam. Nah, pembahasan besok insyaallah kita akan bahas tentang penggunaan iltizam ini pada kalamullah, kalamur rasul, dan kalamun nas, kalam manusia. Berbeda kaidahnya. Ya, kalamullah, kalam rasul, dan kalamun nas itu masing-masing juga lafadz-lafadznya memiliki makna iltizam, hanya saja penggunaannya nanti ada sedikit perbedaan antara kalamullah, kalam rasul, dengan kalam annas. Maka ini insyaallah ya, sambil di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah besok kita akan membahas tentang penggunaan al-iltizam pada lafaz-lafaz tadi. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Nakif ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.